ma makna qabla ya nafsi ma'al fi'l iltizim nun wa qayatin wa laysa qad nuzim hamzah ila munula qayatin qabla ya nafsi ma'al fi'l ma'al fi'l fa qawluhu wa laysa qad nuzim ma mal murad bi qawlihi hadha ay qad qad qala shay darurata قد يقال في الشعر ضرورة مثال عدد قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم ليسي ما معنى وليتني فشى وليتي ندر حسن لا وليتني فشى وليتي ندر أضمنى ya, pada laitani seringkali digandingi dengan apa? Nun iqayah. Adapun pada laita tanpa nun iqayah itu jarang. Ya. Wa ma makna wa ma la'ala kis, Luqman? Itu apa? Bagaimana? Seringkali tidak bersambung dengan nun iqayah, jarang bergabung dengan apa? Nun iqayah. Apa contohnya? La'ala yang ada enggak yang bergandengan dengan nun iqayah? Apa? Qala sya'ir tamun yajidani la'allani usadifuhu wa usbihu illa malik. Ada enggak la'ala ini? Laita itu. Kamu ni Jabir itu ya. Yang la'ala ini ada enggak? Disebutkan enggak? Enggak ada ya. Ya, sudah enggak ada. Ma makna wa kun mukhayyaran fil baqiyat? Ya. Ya juzu al amran. Fi ghairi laita wa la'alla. Yani min akhwatihima. Yaitu apa di antaranya? Inna anna ka'anna terus. Sering enggak? Walakinna. Ma makna wa tirarun khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Ya. Terus apa tu wa tirarun khaffafa ya maksudnya? Wa tirarun khaffafa maksudnya apa? Apa? Qad yuhdhaf an-nun darurah yani fi asy'ir. Ya. La'ala ada apa ya? La'ala ni itu fakultu airani. Hafal. Apa? Akhudtu biha qabran li abyadu majidi. Ya. Faqultu ayarani al-qaduma la'allani akhudtu biha qabran li abyadu majidi. Kalau bisa dihafalkan itu. Ya. Sehingga antum ketika mengatakan jarang ini dalilnya. Daruroh ini dalilnya gitu. Ya, kemudian iya. Mana syahidnya? Bahwasanya minni ataupun anni ketika darurah dibuang nunnya. Hafal ucapannya akhirnya apa? Hafal gak berarti? Ya. Ayuhas sa'ilu anhum wani. Ya. Lastu min qaisa walau qaisu minni. Coba hafal gak Omar? Ya, pendek kan? Ayah sa'ilu anhum wa'ani. Ya. Lastu min qais wa la qais minni atau mini. Terkumpul di sini ya dengan apa? Min. Hafal, iya. Ayah sa'il. Coba. Ya. Lastu. Lastu mimpi. Apa kan? Mini. Ya jangan mini. Enggak ada syahidnya nanti kalau mini. Nah itu. Dihafal juga tuh. Dikumpulkan ya. Syawahid baca syirnya. Terus menghafalkan. Jadi di samping ini Alpiyah, ini syawahidnya hafal juga. Waktunya kan banyak kan tuh. Ma makna qawli nazim wa fi ladunni laduni qalla wa fi wa fi ladunni laduni qalla ya abdan ya itsbatun nun ma ladun aksar aw safi ya aksar aw safi wa fi qadni wa qadni al habu aidan qad yafi ma ma'nahu ya rafif ya al-hadaf fi qadni wa qutni aktsar apa betul ya al-isbat ya al-isbat fi qadni wa qutni aktsar min al-hadaf wal hadaf ad-dharura ya yang sahih apa dharura atau jarang yang sahih pembuangan eh jarang ya tapi kita sempat baca juga kan penjelasan siapa yang mengatakan dharura pada qadni jadi qadi ya qad ada berapa macam qad ya apa ya asyrah qad ada berapa macam qad tiga yang pertama isim mana ya apa kalau isim hasbi ya kemudian yang kedua huruf ya huruf apa ya tahqiq atau yang lainnya terus isim fi'il ya kalau isim fi'il bagaimana kalau huruf dia mungkin enggak dia bergandengan dengan nun kalau huruf mungkin jadi apa qadi aflaha itu qadi qoma muhammadun atau qadni eh ya enggak mungkin bergandengan dengan nun kenapa karena qad harf qadi harfiah itu tidak pernah bergandengan dengan ya tidak bisa bergandengan dengan ya takalli ya kemudian kalau qad yang berupa isim fi'il bagaimana? Bagaimana sih? Wajib, wajabat ittisaluhu bi nun. Wajabat ittisaluhu bi nun. Ya. Mana ada enggak syahidnya? Ubadah itu bi syahid yadullu ala isti'mal laduni bi takhfif. Di ghairi nun. Ah, apa contohnya? Ha. Kira'ah. Ya, kira'ahnya siapa itu? Nafi'. Kira'ahnya Nafi'. Qad balagta min laduni apa? Ilma. Ya, itu. Kalau si bawai berpendapat bahwasanya laduni dengan takhfif ataupun dengan tanpa nun qoya itu darurah tapi itu terbantahkan dengan adanya qiraah ini qad balagta min laduni takhfif min laduni kemudian ikhwan syahidnya apa penggunaan qad ataupun qab tanpa nun hafal ha qadni Qadniyah min Nasri ya. Al-Khubaybaini terus Qadi Qadi terus Bait al-Imam bisyahihi al-Mulhidi ini bait syair ini cercaan terhadap Amr bin Zubair sehingga maknanya jelek cuma kita ambil syahidnya saja Amr bin Zubair dengan anaknya yaitu Khubayb kemudian ditaghlib jadi Khubaybaini Khubaybaini karena mengambil yang paling apa ringkasnya kan andalan taklif itu biasanya dipilih yang ringkas Abu Bakar Umar yang pendeknya apa Umar Umar ini atau dipilih yang mudzakarnya Syams dengan Qamar apa Qamar ini atau yang paling mulianya ada di sini Al Khubayb ini yang Sayyid Abdullah bin Zubair dengan anaknya Al Khubayb ini si penyair ini mencela Abdullah bin Khubayr apa Abdullah bin Zubair dengan ucapannya syahid al-mulhid nah, ini ucapan yang jelek ya Ma makna isim? Ma makna isim ya, Hamzah? Ya. Ismun adalah yu'ayyin al-musamma mutlaqa, apa yang dia menjadikan al-musamma ataupun sesuatu yang dinamai, menjadikan tertentu sesuatu yang dinamai secara mutlak. Ya. Ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa. Di sini beliau membahas tentang al-alam. Ini ada khilaf antara ahli nahwu, apakah ini maksud di sini alam syakhsi saja ataupun jinsi juga. Ya, tapi kalau kita lihat di sini contoh-contohnya seperti ya syakhsi ya. Kalau jinsi kan seperti umuriyat, nanti ada pembahasannya di apa bait-bait setelahnya. Ya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Ya, di sini disebutkan isim adalah sesuatu yang menentukan, yang dinamai secara mutlak. Apa maksudnya Hasan? Secara mutlak. Bila qaidin. Ini untuk mengeluarkan apa di qaidin ini? Di sini si ma'rifah yang lain. Contohnya apa? Bama'ir. Bama'ir ini keluar dengan ucapan beliau apa? Yu'ayyinul musamma mutlaqa. Ya. Kenapa? Karena bamir apa? Ya, untuk dia bisa menunjukkan ketertentuannya itu butuh apa? Ya, butuh tadi qaid. Apa qaidnya? Takallum. Apa lagi? Ya, yaitu apa? Al-khitab dan juga ghaibah. Itu seperti kaf. Ini kaf ini seperti ilaika atau semisalnya ma'rifah ya. Tapi kalau untuk perhatikan ini bisa digunakan untuk siapa saja ya. Kak, mirip nakirahnya kan. Iya kan. Anta juga bisa digunakan untuk siapa ya. Anta. Ya, bagaimana dia bisa menunjukkan sesuatu yang tertentu ketika yang diajak bicaranya ada. Maksudnya ada korinahnya kan. Siapa yang diajak bicara di hadapannya gitu. Demikian pula menurut Khaib. Kemana kembalinya ya. Hu bisa digunakan untuk antum. Semua laki-laki muzakar hak bisa kembali kepadanya sehingga jelas kemana kembalinya baru menunjukkan kejelasan ya. Korina apa itu namanya? Ya, maknawiyah. Korina maknawiyah. Kemudian apa lagi korina yang lain Lukman, selain korina maknawiyah? Masih ada lagi korina maknawiyah selain tadi pada pemir? Nah, kalau munada maksudnya korina maknawiyah juga, apa itu? Ya, al-iqbal. Yang menghadapnya seseorang yang memanggil kepada ini panggil itu. Kemudian korin apa lagi? Lafziyah. Pada semisal apa? Isim? Isim? Isyarah. Betul enggak? Isim apa? Isim usul. Lafziyah. Ja'ani allazi. Datang kepada allazi. Allazi di sini belum jelas maknanya. Datang kepada itu orang yang apa gitu. Kapan dia jelas tertentu maksudnya ketika dikasih sila ja'anil ladzi qama bu baru berarti perlu qorina apa lafziyah. Iya. Kemudian apa lagi qorina yang berikutnya? Hamam. Qorina apa lagi lafziyah? Sudah lafziyah sudah enggak selain itu ya, sebagian menampakkan yang mu'arof dengan idhofah itu ada yang mengatakan apa lafziyah ya. Karena idhofah dicopot idhofahnya nah kira lagi dia Hulamu Zaid ini, buang Zaidnya. Nah, kira lagi, lafziyah juga. Juga yang beral, ya kan? Yang beral juga lafziyah. Kemudian yang ketiga apa? Korinahnya. Korinah yang ketiga? Hissiyah. Pada apa? Isim apa? Isim? Isim apa? Isyarah. Ya. Hadza bisa digunakan. Ini itu, kapan menjadi tertentu? Ketika jelas yang ditunjuk siapa? Di depannya itu. Ya. Hadza kitabun. Ya. Mutlaqo, i'rabnya apa mutlaqo? Ihya. Mansub kenapa? Ya cepat. Saya lamaan. Hal dari apa? Isim yu'ayyinul musamma mutlaqo. Secara mutlak ya. Betul enggak? Hal dari fa'il. Yaitu yang ada pada yu'ayyin. Yang kembali pada isim. Ya itu lebih tepatnya. Hal dari fa'il yang ada yu'ayyin. Apa yu'ayyin? Huwa isimnya. Atau sisi yang kedua apa? I'rabnya. Baqi. Sifat dari masdar yang mahdhuf takdirnya apa, Ki? Yu'ayyinu ta'yinan, gitu. Yu'ayyinu ta'yinan mutlaqan. Yu'ayyinu ta'yinan mutlaqan. Kemudian ismun, i'rabnya apa? Mar. Mubtada, khabarnya mana? Istadi ismi sebagai apa i'rabnya? Mubtada, khabarnya? Nah, itu sifat itu. Yu'ani ya, jumlah yang datang setelah nakirah sifat. Gimana i'rabnya? Ismun sebagai alam khabar. Atau di sana ada i'rab yang lebih bagus, itu apa? Ya, alam sebagai mubtada mu'akhar, ismun sebagai khabar muqaddam. Nah, itu. Di sini wajib untuk mubtada diakhirkan. Kenapa? Alamuhu dhamir ha kembali kepada sebagian dari khabar. Ya, kebagian menjelaskan alamuhu alamu al-musamma. Ya, enggak apa-apa isim juga. Ja'farin, ini i'rabnya jelas ya. Apa ke Ja'farin asyraf i'rabnya? Ke Ja'farin. Ya, takdiruhu. Wahsan. Ja'far. Ini nama apa Ja'far? Ismu rajul ya. Kalau khirniq ismu mar'ah ya. Qaran apa qaran? Qabila. Adan balad ya. Lahiq ismu apa lahiq? Ya, kemarin kita terlewatkan dia alam faros ya. Lil Muawiyah, milik Muawiyah bin Abi Sufyan. Kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Syazqam apa syazqam? Jamal. Untai siapa? Nu'man ya. Hailah Syah ya, li nisa'il Arab. Syah milik kaum wanita orang Arab. Hailah. Wasyiq kalb. Allah Alam, punya siapa? Anjingnya ya. Saya enggak mau berdalam-dalam ya. Nanti wasyik anjing ya. Ya, kemudian wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Lazis wasman, isman. Apa ya romnya isman masuk? Hal. Dari apa? Oh, dari ata. Sahibul hal harus sahibul adul isim. Yaitu ambilnya itu ata. Sahibul halnya mana? Isman. Hal dari apa? Ja'a Zaidun rokiban. Rokiban hal dari Zaid. Ya. Ya, kalau ambilnya ya ja'a. Ini ambil apa? Pemilik halnya mana? Dhamir. Yang ada pada apa? Ata, huwa. Kembali ke mana itu? Alam. Alam. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Ini untuk mengisyaratkan bahwasanya apabila berkumpul isim, kunyah, laqab, ini urutannya. Isim, kunyah, laqab, itu yang bagus. Wa akhiran za'in siwahu suhiba. Apa maksudnya ubadah? Apa? Keras. Pergandingan dengan kunyah dan isim. Ya, bagaimana ada intiqon ke ini ucapannya An-Nazim ikhwan? Ada kritikan enggak ucapan An-Nazim akhiran da insi wa sahiba? Hah? Dari yang lain, yaitu menyelisih pendapat siapa? Jumhur ya, nama jumhur. Kalau jumhur bagaimana? Hah? Kewajiban untuk mengakhirkan laqab ketika berkumpul dengan apa? Dengan isim saja, ataupun dengan kunyah apa? Ya, bil khiyar. Boleh pilih, tapi itu pendapat beliau dan juga masalah pendapat si Bawe. Ah, ini baiknya kuna ya belum ya? Kita masuk ya. Atas belum di ini ada yang tertinggal enggak? Ada terlewat enggak? Di mungkin kena hafalan ya. Insyaallah nanti ada merojaahnya, ya merojaah. Ada merojaahnya dari awal sampai 100 lah, kalau sudah 100. Jadi kita merojaah. Ya, nanti kita gunakan hari tertentu lah untuk merojaah. Merojaah bersama. Ya, baik kita lanjutkan. wa in yakuna mufradaini fadhif hatman wa illa asbi'il ladzi radif. Apabila keduanya isim dan laqab, jadi masukkan pembahasan kunyah karena lebih leluasa dalam penggunaan. Wa in yakuna mufradaini fadhif, apabila keduanya alam dan laqab itu mufrad. Mufrad ini maksud di sini apa? Ya. Ghair murakab atau diddu al-murakab atau ma yuqabil al-murakab. Karena mufrad maknanya banyak ya. Banyak. Apa saja makna mufrad? Yang pertama mufrad yang merupakan lawan dari apa? Iya, itu pada pembahasan apa tuh? Ada i'rab pada pembahasan i'rab. Ini maksud mufrad adalah apa yang bukan mutsanna, bukan jamak atau yang mulhaq dengan keduanya. Apalagi makna mufrad? Pada bab alam. Ini maksud dengannya apa? Khair murakab. Terus lagi nih, masih ada lagi. Pada pembahasan khobar, yang dimaksud mufrad adalah apa? Malaysa jumlah wala syib jumlah. Masih ada lagi enggak? Masih ada lagi munada. Yang dimaksud dengan mufrad apa berarti? Ya, yang dimaksud mufrad bukan mudhaf atau syib mudhaf. Syabibil mudhaf. Masih ada lagi enggak? Hah? Ya, itulah. Lumayan 4 juga. Apabila keduanya mufrad, maka idhafahkanlah nama kepada laqab. Hatman secara wajib, ini mazhabnya orang Basrah. Adapun orang Kufah tidak demikian mazhabnya. Nanti akan kita baca juga sebutkan. Wa illa, adapun jika keduanya bukan mufrad, seperti keduanya murakkab atau salah satunya mufrad yang lainnya murakkab atau sebaliknya, atbi', yang dimaksudnya atbi' di sini itba'kanlah, yaitu itba' dengan makna istilah. Jadikanlah sebagai tabi', ya, laqabnya itu. Apakah sebagai badal atau sebagai apa? Atau fayan, atau di sana juga ada pendapat yang lain. Ya, nanti juga akan disebutkan. Alladzi radif, itba'kanlah. Di sini makna itba' secara istilah ya. Alladzi radif, isim yang radif, yang mengikutinya. Jadi radif makna tabi'. Alladzi tabi'a, ini tabi'iyah dalam istilah lughah ataupun dengan makna lughah yang keduanya. Dari atsbi', ini yang pertama itba' dengan makna istilah, kemudian radif maknanya tabi'iyah secara lughah. Maka itba'kanlah, jadikanlah sebagai tabi' isim yang mengikutinya. Yani apa? Laqabnya. I'rabnya jelas ya. In harfu syarat jazim tajimu fi'lain, kemudian juga yakuna fi'lu syarat, dan dia naqis, kemudian alif sebagai isimnya, mufradain khabarnya, fa waqi'ah fi jawabi apa? Syarat ya. Hatman apa? Aful mutlak. Wa inna wa in la. Asbi sebagai jawabannya. Ya. Alladzi mausul pada mahalnya apa? Asob, kemudian radif jumlah silah. Mana aidnya di sini? Ya. Alladzi radif apa takdirnya? Huwa ya. Alladzi radif kemudian apa? Aidnya. Ikutkanlah alladzi isim yang radif. Radifahu ya. Yang mengikutinya, mengikuti isim yang pertama. Idza ijtama'a ismu wal laqab, apabila berkumpul dalam satu tempat isim dengan laqab, fa imman yakuna mufradaini, maka kemungkinannya kedua-duanya mufrad. Kemungkinan yang pertama kedua-duanya mufrad, atau kemungkinan yang kedua murakkabaini, keduanya murakkab. Awil ismu murakkaba, awil ismu murakkaba wal laqabu mufrada, ataupun isimnya murakkab laqabnya mufrad. Awil ismu mufradan wal laqabu murakkaba, atau kebalikannya, isimnya mufrad laqabnya murakkab. Tergambar? Ada berapa keadaan berarti? Empat ya. Yang pertama sama-sama mufrad, yang kedua sama-sama murakkab, yang ketiga yang pertama yaitu isimnya mufrad laqabnya murakkab, yang kedua isimnya murakkab laqabnya apa? Mufrad. Itu kemungkinannya ada empat. Fa in kana mufradaini wajaba 'indal basriyyin al-idhafatu. Adapun apabila keduanya mufrad, maka wajib menurut orang-orang Basrah untuk idhafah. Ya. Sisa'id kurzin, jadi yang pertamanya diposisikan pada posisi musamma, musamma kurzin. Ya. Adapun kurzin sebagai isim, idhafah musamma kepada isimnya gitu. Musamma kurdin. Ah, ini tidak mutlak juga. Ya, ucapan atau pendapat orang Basra ini yang mengatakan bahwasanya apabila berkumpul antara naqab dengan isim yang sama-sama mufrad untuk diidhafahkan, enggak mutlak. Disebutkan di sini dalam catatan kaki, wujubul idhafah indahu masyrutun bima idza lam yamna' minha mani'. Keharusan idhafah, idhafah isim kepada laqab menurut mereka orang Basrah dipersyaratkan dengan apabila tidak ada penghalang yang menghalangi idhafah. Kalau ada penghalangnya seperti an yakuna ismu muqtarinan bi al, isimnya bergandengan dengan al, isimnya ada alnya, fa innahu la tajuzu fihi idhafah, maka ketika itu tidak boleh diidhafahkan, diitba. Fataqul ja'ani al harithu kurzun, kurzun ya sebagai badal atau sebagai apa? Atau bayan. Ya. Bi'tiba'i tsani lil awwali badalan aw atfa bayanin, dengan mengitba yang kedua kepada yang pertama sebagai badal atau atfa bayan. Idlaw adhafta al-awwala lithani, karena seandainya kau idhafahkan yang pertama kepada yang kedua, la lazima ala dhalika an yakuna al-mudhafu makrunan bi'al wal mudhafu ilayhi khalian minha. Jadi karenakan seandainya kau idhafahkan yang pertama kepada yang kedua, ini melazimi, mengharuskan bahwasanya engkau ya an yakuna al-mudhafu makrunan, la lazima alaik, la lazima ala dhalik, ini akan melazimkan bahwasanya mudhafnya bergandengan dengan al, sedangkan mudhaf ilayhnya kosong dari al. Enggak boleh kayak seperti ini. Bisa yang beral dibafahkan, tapi ada syaratnya, di antara mudhaf ilainya ada beral juga. Nah, kemudian wa minal idhafah ila, penghalang berikutnya. Wa minal idhafah ila al-muqtarin biha. Saya ulangi. Ini melazimi bahwa saya mudhafnya itu makrunan bi al, bergandengan dengan al dan mudhaf ilainya kosong darinya. Wa minal idhafah ila al-muqtarin biha. Dan dari idhafah min kembali ke mana nih? Hah? Wa min al-idhafah, dan dari idhafah kepada al-muqtarin biha. Iya. Iya. Melazimi idhafah kepada al-muqtarin biha gitu. Maksudnya wa min al-idhafah minnya ke mana coba, ada enggak? Hah? Siapa yang tahu? Kita baca lihat. Idlaw adhafta al-awwal lithani la lazima ala dhalik an yakuna ya al-mudhaf makrunan bi al-mudhaf ilayhi khalin minha. Ya, wa min al-idhafah. Ini juga yang dilarang, maksudnya idhafah ila al-muqtarin biha. Dilarang untuk diidhafahkan kepada isim yang apa? Bergandengan dengan al, sedangkan dia apa namanya? Tidak beral. Jadi ada dua, maksudnya ini penghalang yang dilarang di situ untuk didhafahkan isim kepada apa? Laqab. Yang pertama kalau laqabnya isimnya apa? Beral. Yang kedua isimnya beral tapi apa? Mudhaf ilainya atau apa? Laqabnya tidak beral. Atau yang kedua kebalikannya, isimnya tidak beral. Kemudian apa? Laqabnya beral, itu juga enggak boleh. Seperti Harun, Harunur Rasyidi enggak boleh. Muhammadu al-Mahdi. Ya, itu juga enggak boleh. Penghalang juga itu. Ya. Ya itu disebutkan di dalam tempat yang lain. Ya. Nah, itu tidak boleh menurut jumhur ahli nahwu ya, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Fa in kana mufradaini wajaba 'inda al-basrin al-idhafah, apabila keduanya mufrad maka menurut al-Basrah wajib diidhafahkan. Wajib diidhafahkan. Contoh hadza Sa'id Kurzin. Ya, hadza Sa'id Kurzin. Kurzin itu asal maknanya apa? Masih ingat enggak? Hah, dalam Ghaqib itu. Kharzu apa? Ar-ra'i, tempat yang biasa dibawa oleh pengembala, tempat wadah itu yang biasa dibawa untuk membawa perbekalan mereka. Apa maknanya? Kharju ra'i. Kemudian dipindahkan, dimutlakan untuk makna al-la'im atau al-hadzik, orang yang tercela atau orang yang cerdas. Ya, jadi kurzin maknanya mungkin al-la'im ataupun al-hadzik. Kemudian dimutlakan dengan makna al-la'im, orang yang tercela ataupun al-hadzik. Sa'ida Kurzin. Ra'aitu Sa'ida Kurzin. Iram jelas ya. Maratu bi Sa'idi Kurzin. Maratu bi Sa'idi Kurzin. Wa jazaul kufiyun al-itba'. Dan orang Kufah membolehkan pada idhafahnya dua yang mufrad ini itba'. Dan ini pendapat yang insyaallah rajih. Ya. Pendapat yang kuat. Ya. Kata Al-Hudhari tajwizul idhafah huwa qaulul kufiyin wa Zajjaj wa huwa sahih. Ya. Tajwizul idhafati huwa qaulul kufiyin wa Zajjaj wa huwa sahih. Kalau dari sisi kias, itu mana yang pas kira-kira menurut kias? Idhafah apa itba'? Itba', ya, itba' sebagai itba' badal atau apa? Karena kan yang namanya idhafah kan ada kaidahnya, tidak boleh sesuatu dia idhafahkan kepada diri sendiri. Ingat kan ya? Tapi dalam sisi pengakaian yang paling banyak seperti itu gitu, idhafah. Kalau dari sisi kias yang paling banyak itba', karena sesuatu tidak diidhafahkan kepada dirinya. Adapun dalam pemakaian yang paling banyak apa tadi? Hah? Idhafah. Ada di antara ucapan orang Arab yang datang dalam kondisi di situ diidhafahkan. Seperti ucapan orang Arab, hadza Yahya 'ainani. Hadza Yahya 'ainani. Ini Yahya Ainani adalah julukan dua orang atau orang yang memiliki mata yang besar. Hadza Yahya Ainani. Ini Yahya. Orang yang dua matanya besar. Aina sebagai apa? Lakob kan? Yahya sebagai apa? Isimnya. Di sini di apa? Itba atau di idhofah kan? Itba. Buktinya apa? Ainan di rafakan dengan alif. Sana idhofah dikatakan Ainaini. Sehingga yang rajih yang sahih boleh diitba'. Dan di sana ada ulama yang membolehkan sisi yang ketiga dari itba'. Yang Allah salah namanya Ad-Danusari. Ad-Danusari. Ad-Danusari boleh juga. Ya, Ad-Danusari, Ad-Danusari pakai sya. Ad-Danusari membolehkan sisi yang ketiga, yaitu dijadikan yang keduanya lakobnya sebagai ta'kid bil muradif, ta'kid dengan muradif. Seperti itu, jalasa wa qa'ada Zaid, jalasa qa'ada Zaidun gitu. Ta'kid lafzi tapi dengan yang semakna dengannya. Dijadikan sebagai apa? Ta'kid dengan muradif, dengan muradifnya. Ini seperti tadi, jalasa qa'ada Zaidun. Ya. Fatakul, sehingga mereka ataupun kau katakan dalam contohnya hadza sa'idun kurzun. Ini ya, boleh diirab dengan itba' juga. Ra'aitu sa'idan kurzan wa amartu bi sa'idin kurzin. Wa wafaqahumul musannif ala dhalika fi wari hadzal kitab. Dan musannif yaitu siapa? Ibnu Malik mencocoki pendapatnya orang Kufah pada selain kitab ini, itu pada kitab Al-Kafiyah dan At-Tashil. Ya. Jadi wa in yakuna mufradan fa adif hajman, ini pendapat siapa? Orang-orang Basrah. Yang lebih kuat apa? Pendapat orang-orang Kufah yang membolehkan untuk di itba'. Kemudian wa in lam yakuna mufradaini fa in kana murakkabaini nahwa Abdullah anful naqati aw murakkaban mufradan nahwa Abdullah Abdullahi furzun Sa'idun anfun naqah wajabal itba'. Adapun apabila keduanya wa in lam yakuna mufradaini, apabila keduanya bukan mufrad, biangkana murakkabaini, yaitu dengan keduanya sama-sama murakkab, seperti Abdullahi anfun naqati. Ya, Abdullahi anfun naqati. Au murakkaban wa mufradan, ataupun kedua salah satunya murakkab, yaitu nama isim, nah alamnya namanya murakkab, kemudian lakabnya mufrad. Nahu Abdullahi Kurzun wa Sa'idu anfun naqati wa Sa'idun anfun naqati wajabat itba'. Katanya di sini wajib untuk diitba'kan. Baik surah pada gambar yang pertama, yaitu sama-sama murakabnya Abdullahi Anfun Nafasi, atau yang pertamanya murakaban, yang keduanya mufrad seperti Abdullahi Kurzun, atau yang keempat Sa'idun Anfun Naqah, kata Asy-Syarih. Ya, tapi yang lebih sahih untuk yang keempat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hubari juga, wal mukhtaru jawazu al-idhafah fi surah al-thalithah. Yang lebih benar, yang terpilih dari pendapat adalah bolehnya idhafah pada gambaran yang ketiga. Apa gambaran yang ketiga? Isimnya mufrad, lakabnya apa? Murakkab. Dipahami? Ya, itu kata Al-Hudhari. Wal mukhtar jawazu al-idhafah fi surah al-thalithah. Seperti Sa'idu Anfin Naqati, Sa'idu Anfin Naqati, kama sarraha bihi Ar-Radi, sebagaimana ditegaskan oleh Ar-Radi. Kenapa alasannya? Li'annahu ka ghulamu Abdillah. Ini karena alasannya seperti susunnya ghulamu Abdillah. Sa'idu Anfin Naqah seperti susunan ghulamu Abdillah. Nah, itu yang rajih. Yang ketiga boleh. Ya. Adapun yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga tidak boleh. Dan yang keempat boleh. Fatut bi'usaniya al-awwala fi i'rabi, maka engkau harus mengitba'kan yang kedua kepada yang pertama dalam i'rab. Wa yajuzul qat'u ila raf'i, kemudian sisi yang lain sini. Wa yajuzul qat'u ila raf'i aw nasbi, boleh pula engkau memutus dari itba'. Ini sudah sering kan pembahasan qat'. Memutus ya dari itba', dari tabi' kepada rafa' atau nasab. Contoh marartu bi Zaidin an funaqati. Ya. Marotu bi Zaidin an funaqati, diputus dari apa? Jar, dari jar kepada rafa. Kalau jar dikatakan apa? Marotu bi Zaidin an finnaqati. Atau boleh juga apa? Marotu bi Zaidi an fi annaqati. Iya kan? Ini kan sisi ketiga. Kalau seandainya jar boleh dikatakan marotu bi Zaidin an finnaqati atau marotu bi Zaidi an finnaqati. Nah, kalau di qata' maka dirafakkan atau dirafakkan anfun naqah. Di qata' boleh kepada rafa', anfun naqah boleh pula kepada nasab, anfun naqah. Fa rafa' wa idmari mubtada, kalau di qata' kepada rafa' maka di atas penyembunyian mubtada. Takdirnya huwa anfun naqah. Maratu bi Zaidin huwa anfun naqah. Jadi iramnya sebagai khabar mubtada mahdhuf. Kalau nasab al idmari fi'il, di atas penyembunyian fi'il. Yang tadinya a'ni anfan naqah, a'ni anfan naqah. Saya maful berarti dari fi'il yang mahdhuf. Difahami ini? Ya. Fa yuqta'u min al-marfu' ila an-nasbi, maka boleh diputus dari yang marfu' kepada nasab. Ya, dari yang marfu' kepada nasab. Contohnya apa? Ya, ja'a Zaidun anfan naqah, diqata' kepada nasab. Ja'a Zaidun anfan naqah, anfa. Maful dari fi'il yang mahdhuf. Wa ma'an mansub ila rafa', adapun kalau bersama mansub boleh diputus ataupun diqata' ke rafa' juga. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan anfan naqah, atau apa? Ra'aitu Zaidan anfu an naqah, huwa anfu naqah. Adapun ma'an majrur bersama yang majrur, ini boleh kepada dua. Kepada dua sisi. Kepada nasab ataupun rafa'. Ya, kepada nasab ataupun rafa'. Ya. Contoh hadza Zaidun, ini yang rafa' ya, di kotak dari rafa' ke nasab. Hadza Zaidun an funaqah. Tadi kan rafa' hadza Zaidun an funaqah. Di kotak kepada nasab, hadza Zaidun an funaqah. Kemudian dari nasab ke rafa', ra'aitu Zaidan an funaqah. Kemudian dari jar ke rafa' dan nasab, maratu bi Zaidin an funaqah wa an funaqah. Dipahami enggak? Jadi anda setelah mengetahui sisi yang telah tersebut di atas, ada tambahan sisi i'rab yang lain, yaitu qata. Yang pertama itba', ya, itba' sebagai badal atau tafayan, ada juga yang mengatakan taukid. Maka di sana ada sisi yang lain, yaitu qata, diputus. Kalau rafa' bisa diputus ke nasab, kalau nasab bisa diputus ke rafa', kalau jar bisa dua, ke nasab dan ke rafa'. Siapa mungkin nih? Yang belum paham silakan ditanyakan. Ya. Ma'utani awal fi rabbih. Ya. Yusul qatu ila rabbih wa nasbih. Qaltu bi Zaidin an hinakot bi Zaidin an hinakot. Ya, tadi bi Zaidin ansi gitu ya. Tadi disebutkan surah yang ketiga itu boleh idhofah. Iya kan? Makanya kita katakan bi Zaidin an hinakot bi Zaidin an hinakot. Karena surah yang ketiga, surah yang keempat ya, bukan yang ketiga, Fan. Ketika yang pertamanya namanya itu mufrad, lakabnya itu muraka, boleh didhofahkan. Iya kan, tadi kan sudah disebutkan. Berarti bi Zaidin an hinakot. Boleh juga di, boleh juga dia apa? Itba bi Zaidin an hinakot gitu. Sehingga kalau dirinci lagi ada berapa, coba yang rafa nih. Hadza Zaidun, ada berapa? Berarti dua ya. Hadza Zaidun atau tiga? Hadza Zaidun an hinakot. Itba. Hij yang pertama hadza Zaidun an hinakot. Atau jadi didhofahkan boleh juga hadza Zaidu an hinakot. Dua. Sisi yang keempat, hadza Zaidun an hinakot, tiga berarti ya. Untuk yang gambaran ini. Kemudian yang ra'aitu Zaidan, ada berapa sisi ini? Ra'aitu Zaidan boleh an hinakot itba. Atau didhofahkan ra'aitu Zaida an hinakot. Iya kan? Satu lagi apa? Ra'aitu Zaidan an hinakot. Ya gitu. Hanya surah yang keempat itu yang diperbolehkan oleh sebagian ahli nahwu seperti Ar-Radi. Ya, yang lain enggak ada. Paham enggak, Ustaz? Hah? Paham. Ada yang bingung? Qata. Sis. Paham. Ya enggak paham, tanyakan. Lagi. Apa? Taukid. Jadi kata Adanusyari membolehkan ketika diitba sisi yang ketiga, yaitu ditaikin taukid. Taukid dengan muradif. Tadi contohnya kalau murad taukid kan ada taukid lafzi, ada yang maknawi kan. Kalau taukid lafzi kan mengulang lafaznya. Iya kan, ja'a Muhammadun Muhammadun misalkan. Mengulang lafaznya atau mengulang muradifnya, sinonimnya. Iya kan? Seperti kalau dalam fi'il kan seringnya ada. Ya jalasa ko ada Zaidun. Ya. Ngerti ya? Wa minhu manqulun ka Fadlin wa Asad wa dzurtijalin ka Su'ada wa Udad wa jumlatun wa ma bi majin rukiba za in bi ghairi wayhin tamma u'riba wa sya'a fil a'lami dzul idafah ka 'Abdi Syamsin wa Abi Kuhafah. Wa minhu wa min al-'alam gitu ya, pada al-'alam. Di antara alam, alam ada yang dia manqul, dipindahkan dari yang aslinya itu bukan alam gitu. Fadl ini dari masdar berarti ya. Fadl yafdul fadl. Di antara alam nama ada yang diambil dari kata yang lain. Seperti dari masdar fadl jadikan nama orang. Wa asad ini juga tadinya nama apa? Binatang buas kan, kemudian dipindah untuk nama orang. Wa dzurtijalin, dan juga di antara alam ada yang dzurtijal. Dari asal pemakaiannya ataupun iya, dia sebelum dipakai untuk nama tidak dari dia belum pernah digunakan sebelum dijadikan untuk nama untuk mana yang lain gitu. Ya. Nanti jawab ada juga ya. Wa dzurtijalin. Irtajala itu dari kalimat irtajala al-khutbah wa-syi'ar. Maksudnya itu ketika khutbah dan syi'ar itu dilakukan secara spontan, langsung gitu. Wa-durtijalin ya, sih, dia dijadikan sebagai nama dalam kondisi tidak diambil ataupun tidak digunakan sebelumnya untuk yang lainnya. Berbeda dengan fadl kan, sebelum dipindahkan sebagai nama, fadl apa? Masdar ya kan. Kemudian dipindahkan dari masdar ini kepada nama. Asad juga tadi nama singa kan, kemudian dipindahkan menjadi nama orang yang berakal. Dan di sana ada isim yang dari awal peletakannya penggunaannya ya memang itu isim, enggak ada atau belum pernah digunakan untuk mana yang lainnya. Ya, kan Su'ad, dari Su'ad dan Udad, meskipun pada Udad itu ada pembahasan. Sebagian mengatakan itu manqul. Udad ini Su'ad nama ismu mar'ah, Udad ismu rajul. Su'ad nama seorang wanita, Udad nama laki-laki. Ya. Bisa dipahamin ya, di antara alam ada yang manqul seperti fadl, asad, ya manqul itu macam-macam, ada dari isim fa'il, ada dari isim maf'ul, ada yang dari fi'il, syammara, ada yang dari fi'il mudhari', taghlib dan yang lainnya. Wa jumlatun wa ma bi majin rukiba. Di antara alam juga ada yang jumlah berupa, ada yang berupa jumlah. Wa jumlatun dari minhu manqulun minhu jumlah gitu. Minhu jumlah mudhari khabar, minhu khabarnya manqulun mubtada muakhar. Ya. Kafadlin ya, seperti biasa kafadlin sebagai apa ya Rabb ya? Khabar dari mudhari mahdhuf wa dzalika kafadlin. Wa jumlatun itu mubtada di bawah khabarnya wa minhu jumlah gitu. Di antara alam juga ada yang diambil dari jumlah, dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya. Wa ma bi majin rukiba. Dan apa yang dia ditarkib dengan tarkib masji. Nanti insyaallah akan kita sebutkan definisinya. Za in bi ghairi waihi tamma u'riba. Za kembali kepada tarkib masji. Tarkib masji apabila ya diakhiri tamma itu khutima. Bi ghairi waihi khutima gitu. Za yani tarkib masji apabila diakhiri dengan selain waih u'riba, maka dia di'rab mu'rab. Seperti i'rabnya melain sharif, malain sharif. Ilahnya alami dengan tarkib. Jadi paham enggak ini wa jumlatun wa minhu jumlah. Di antara alam ada yang diambil dari jumlah. Jadi syaba qarna ta'abatu syarra, ya kan? Wa ma bi majin rukiba. Dan juga di antara alam ada yang ditarkib dari tarkib masji. Hamur maut, apa lagi? Ma'labak, ma'adikarib. Za, za kembali kepada tarkib masji. Tarkib masji. Ya. In bi ghairi waihin apabila dengan selain waih khutima ditutup. Atau terjemahan enaknya apabila ditutup dengan selain waih, maka dia mu'rab. Seperti i'rabnya ghairi munsharif. Kenapa? Ya karena dia ada dua illah yang menghalangi dari sharaf, yaitu alamiah dengan apa? Tarkib. Adapun kalau akhirnya waih mabni dia. Si bawai, amru waih, nafu waih, mabni di atas asrah. Wa sya'a fil a'lami dzul idhafah ka 'abdi syamsin wa abi kuhafah, menyebar pada nama-nama penggunaan yang penggunaan nama yang diambil dari idhafah mudhaf ilaih. Wa sya'a dzul idhafah fil a'lam, menyebar nama yang dzul idhafah terdiri dari mudhaf ilaih fil a'lam pada nama. Menyebar dzul idhafah susunan idhafah mudhaf ilaih pada nama seperti abdi syamsin. Abdi syamsin ya. Wa abi kuhafah, bedanya apa abdi syamsin dengan abi kuhafah? Kalau syamsinnya kan di sini munsharif, kalau kuhafah awal munsharif ya. Jadi faham insyaallah i'rabnya jelas juga ya. Wa sya'a fa'alnya dzul idhafah fil a'lam muta'alliq an sya'a fa abdi jar majrur khabar min mubtada mahdhuf taqdiru wa apa wa dzalika abdi syams wa abi kuhafah. Ya, sebelum kita masuk, ada yang belum paham ini i'rabnya atau makna bait syair. Jadi antum apa hafal dalam kondisi i'rabnya, paham maknanya gitu. Sekali-kali ada saatnya tuh antum baca dengan pelan gitu, sambil ingat-ingat i'rabnya. Tapi kadang perlu cepat gitu. Itu alhamdulillah bisa kita manfaatkan waktu-waktu yang sisa itu sambil nyuci gasa kosok gitu. Qala Muhammad bin Malik Ahmad bin Abdullah Salam alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asik gitu. Jadi padahal kosong pikirannya, apa ngelantur kemana-mana, ya asik gitu. Apa? Sisi yang ketiga kan yang pertamanya tarkib, yang kedua yang pertama yang murakkab, yang keduanya mufrad kan? Hah? Apa saya keliru dah? Itu kan yang sisi yang pertama sama-sama murakkab Abdullah bin Naqah. Sisi yang pertama ya. Oh, tiga aja sisinya ya? Iya iya. Maksudnya cari tanda Said bin Naqah. Sisi yang pertama Abdullah bin Naqah sama-sama murakkab. Sisi yang kedua yang pertamanya murakkab, yang keduanya mufrad. Sisi yang ketiga, sisi yang keempat enggak ada ya? Nah, salah berarti lubin. Ya. Tiga tadi. Dan syari yang ditanya apa? Oh, sisi yang ketiga dari itba, apabila kau jadikan itba istilahnya boleh juga dikira sebagai apa? Taukid. Ikrobnya. Iya. Yang lain juga kayak gitu kan, pahamnya kan? Yang lamun makanya. Yang tadi saat yang tajwid itu apa? Maksudnya apa? Ucapan ini sih. Ucapan siapa? Nomor itu ya. Ya tajwid al-idhafah huwa qawlu al-kufiyyin waz-zajjaj. Membolehkan idhafah yakni ketika sama-sama mufrad alam dengan apa? Laqabnya. Huwa qawlu al-kufiyyin waz-zajjaj wa huwa sahih. Membolehkan boleh wasanian. Ini hujahnya juga wasanian, ada hujahnya wasin anna al-isba' aqyas. Itwa itu lebih cocok dengan qiyas gitu. Wal idhafa aksar fil isti'mal, idhafa lebih banyak dalam penggunaan. Ya. Contohnya tadi, jadi contoh dari sisi idhaf dari sisi apa? Qiyas itu cocok kalau di itwa. Dari sisi penukilan juga ada ucapan orang Arab, hadza yahya 'ainani. Cuma dalam penggunaan memang lebih banyak idhafa. Ya. Sehingga yang saya boleh. Sa'idu kurzin ataupun sa'idun kurzun. Ya. Lagi kita lihat caranya. Yanqasimul alamu ila mursajalin wa ila manqulin. Fal murtajalu wa huwa ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyyah fi ghairiha ka su'ada wa udad. Alam terbagi kepada murtajal dan manqul. Ya, fal murtajal, maka murtajal adalah ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyyah. Nama yang tidak didahului dalam penggunaannya untuk penggunaan yang lain gitu ataupun ya seperti itu mana mudahnya malam yasik mahul isti'malan yang murtajal adalah apa yang belum pernah didahului belum pernah digunakan lah sebelum digunakan untuk alamiah untuk penggunaan yang lain belum pernah digunakan untuk penggunaan selain alamiah gitu aja ringkasnya malam yasik lahu apa yang dia belum pernah didahului dalam hal penggunaan sebelum alamiah untuk penggunaan yang lain. Sami su'ad udad. Ya itu. Meskipun ada udad ada kritikan. Ya enggak masalah. Wal manqul ma sabaqa lahu isti'mal fi ghairi al-alamiyah. Adapun yang manqul adalah nama yang sabaqa lahu isti'mal, sabaqa lahu isti'malun. Telah didahului dalam hal penggunaan untuk selain nama. Jadi awalnya digunakan penggunaan nama gitu. Kemudian setelah itu digunakan untuk nama. Wan naqlu imma min sifatin dan penukilan pengambilan nama yang manqul ada kalanya diambil dari sifat al-haris apalagi al-mu'min al-muslim ataupun muslim mu'min ya kan aw min masdar atau dari masdar fadl aw min ismi jins atau dari isim jenis asad atau dari fi'il mudhari fil madhi wa hadhihi takunu mu'rabah maka ini semua mu'rab ya. Saya ulangi, ya. Penukilan nama terkadang dari sifat seperti al-harith, masdar, fadl, dari isim jenis, asad, maka ini semua mu'rab. Mu'rab. Kalau dari fi'il mudhari bagaimana? Yazid, mu'rab enggak? Mu'rab juga ya, tapi baru mensharif kan. Aw min jumlah dan terkadang diambil dari jumlah seperti qoma zaidun. Ja'a qoma zaidun. Ra'aitu qoma zaidun. Ra'aitu qoma zaidun. Marfu bi qoma zaidun. Ya. Wa zaidun qa'im. Dari jumlah fi'liyah. Qoma zaidun ataupun fi'liyah. Ataupun ismiyah. Ya. Tapi yang didengar dari orang Arab. Adalah menggunakan. Atau mengambil dari jumlah fi'liyah. Sabat atau syarra. Syabat korna. Ya, dan belum pernah didengar adanya. Nama yang diambil dari jumlah ismiyah. Tapi secara kias itu boleh. Wa hukmu an tuhka, hukumnya adalah dikait kenapa adanya ya, jumlah qoma zaidun, jumlah mahkiyah si mahalnya aja, si mahalnya naswin raf'in atau jarrin fatakul ja'ani zaidun qa'imun ya, ja'ani zaidun qa'imun jangan bingung ya mananya ja'ani zaidun kok datang kepada saya sedang berdiri jangan diterjemahkan seperti itu ya terjemahnya apa? Uthman, ja'ani zaidun qa'imun Man. Kejebak juga ya. apa man? Ya, jangan Zain Qaim datang kepada aku Zain Qaim. Jangan itu semakin datang kepada aku Zain sudah berdiri. Nah maksudnya kalau di Arab satu persatu dulu nggak apa-apa Zain, kita ada Qaim Khawar, kemudian jumlah ini jumlah mahki ya, karena mahalnya apa? Nasab. Apa? Rafa. Wa ra'aitu Zaidun qa'imun wa marartu bi Zaidun qa'imun. Boleh enggak ki dibaca marartu bi Zaidin qa'imun ki? Ya ki, marartu bi Zaidin qa'imun, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Marartu bi Zaidin qa'imun apa qa'imin? Boleh. Boleh enggak Asyraf? Marotu bi Zaidin qa'imun atau bi Zaidin qa'imin. Hah? Boleh juga ya. Mazhabnya siapa tuh? Boleh enggak ikhwan? Marotu bi Zaidin qa'imun atau qa'imin. Hah? Kan? Boleh enggak? Tawakuf. Tawakuf sih. Ajibnya. Hah? Maratu bi Zaidin qa'imun boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Iya, jumlah hikayah ini. Ya sudah jadi nama. Ya, maratu bi Zaidin qa'imun. Kan Zaidin qa'imun mubtada kok, anda jadikan kan asli mubtada itu. Qa'imun khabar, mesti jadi nama, nama yang tersusun dari mubtada khabar. Enggak boleh dikatakan apa? Maratu bi Zaidin qa'imun. Itu qa'imun enggak boleh. Udah nama, Zaidin qa'imun namanya. Boleh enggak bagi? Hah? Boleh enggak? Harus kuat pendapat tuh. Wa minha aidan ma rukiba tarkiba masjid, di antaranya juga ada nama yang dia ditarkib dengan tarkib masjid. Apa itu tarkib masjid? Yaitu katanya mazjul kalimataini, ini maksud dengan tarkib masjid adalah mazju. Tahu enggak masjid melebur? Mazjul kalimataini kalimatan wahidah, mazju al kalimataini kalimatan wahidah, munazzalan faniyatuhuma manzilata ta'itanis, munazzalan faniyatuhuma manzilata ta'itanis mimma qablaha. Cepat ya. Oh ya, cepat. Munazzalan faniyatuhuma manzilata ta'itanis mimma qablaha fi annal i'rab fi tsaniyati, fi anna al-i'rabi fi tsaniyati, fi anna al-i'rab fi tsaniyati wal ula talzamu halatan wahidatan ya ka fa'la taq wa ma'di karib. Tarkib masjid adalah terjemahnya dua kalimat ataupun melebur dua kalimat menjadi satu. Munazzalan tsaniyatuhuma, kalimatnya kedua diposisikan seperti posisi ta'nits dari yang sebelumnya. Pada muslimatun. Ya, muslimatun. Jadi perhatikan muslimatun dengan apa? Ba'labak. Ba'labak serupakan dengan muslimatun. Dari sisi bahwasanya lihat, fi annal i'rab, dalam hal i'rab fi anna, dari sisi bahwasanya i'rabnya adalah pada kalimat yang kedua. Pada bak, ba'labaku, ba'labaka. Sebagaimana muslimatun i'rabnya pada mim apa tata? Ja'atni muslimatun. I'rabnya pada ta-nya atau pada mim-nya? Ya pada ta-nya, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Adapun sebelum ta-nya bagaimana? Tetap dalam satu keadaan fathah terus. Iya kan? Dari sisi bahwa i'rabnya itu pada yang kedua dan yang pertama menetap di satu keadaan. Ini ba'labag. Ba'labag itu nama apa? Nama negeri kan, yang dari ba'al berhala sonam. Pak orang yang menyembahnya kemudian dijadikan nama apa? Satu tempat. Hadza ba'labakku, wa itu ba'labakka, maratu bi ba'labakka. I'rabnya pada bagian yang kedua pada bak. Adapun yang pertamanya menetapi satu keadaan fathah di sini. Atau kadang menetapi yang pertamanya sukun di ma'di karib atau yang semisal itu. Paham ya? Ya, sudah sering kan seperti ini. Ka ba'labaka seperti ba'labak wa ma'di karim wa sibawaihi. Wa dzakara al-musannif, dan musannif menyebutkan annal murakkab tarkiba majin, bahwasanya yang murakkab dengan tarkib majin in khutima bi ghairi wa u'riba, apabila ditutup dengan selain wa maka dia mu'rab di i'rab. Seperti i'rabnya apa? La yansarif, karena dua illah itu alami dan tarkib. Wa mafhumuhu, mafhumnya berarti bahwasanya in khutima bi wa, kalau dia tarkib majin ini ditutup dengan wa di akhir dengan wa, la yu'rab, maka dia tidak di'rab, bal yubna bahkan mabni. Wahwa kama dzakar, dan hakikatnya adalah seperti yang beliau sebutkan. Ya demikian. Wahwa kama dzakar, sebagaimana disebutkan oleh An-Nadhi. Fataqulu ja'ani ba'labaku. I'rabnya apa? Ba'labaku. Fa'il marfu alamat rafi. Abma dzahir ala akhirih. Ra'aitu ba'labaka. Maful mansub wa alamat nasbi. Al-fathah dzahir ala akhirih. Wa martu bi ba'labaka. Ba'labaka majrur bil ba'u alamat jari. Al-fathah niyabah anil kasri ila anil sharif. Fatu'ribuhu i'rab ma la yansarif, maka engkau i'rab seperti i'rabnya la yansarif. Wa yajuzu fihi aidan al-bina 'ala al-fath, boleh pula engkau mabnikan di atas fathah. Berarti ada sisi yang lain. Engkau katakan ja'ani ba'labaka, ra'aitu ba'labaka, martu bi ba'labaka, boleh. Mabni 'ala al-fath fi mahalli i'rabnya ya. Fi mahalli raf'i nasbin jarri. Wa yajuzu an yu'rab aidan i'rab al-mutadhayyifain. Boleh pula engkau i'rab seperti i'rab mudhaf ilaih. Contoh ja'ani hadru mautin. Berarti kalau i'rabnya mudhaf ilaih, di mana i'rabnya tempatnya, di bagian pertama atau keduanya? Yang pertamanya ja'ani hadru maut, hadru maut, fa'il marfu wa dhamma fi akhirih wa mudhaf maut mudhaf ilaih. Gitu. Raitu hadra mautin, martu bi hadri mautin. Ada tiga sisi i'rab. Dihafalkan ya, ingat-ingat. Ya. Wa taqulu fi ma khutima bi wa, engkau katakan pada yang diakhiri dengan wa, ja'ani sibawaihi, ra'aitu bi sibawaihi, marartu bi sibawaihi. I'rabnya berarti mahalli mabni 'ala al-kasr fi mahalli rafin atau fi mahalli nasfin atau fi mahalli jarrin. Fa tabnihi 'ala al-kasr, maka engkau mabnikan di atas kasr. Wa jaza ba'du mi'rabahu i'raba man yansarif, sebagian membolehkan untuk yang akhirnya wa sekalipun untuk di'rab seperti i'rabnya la yansarif. Ya. Nah, ada pendapat yang lain. Wa nahu ja'ani sibawaihu wa ra'aitu sibawaiha wa martu bi sibawaiha. Wa minha marukiba tarkiba idhafah. Di antara alam ada yang tarkib dengan tarkib idhafah. Apa itu tarkib idhafah? Cepat ya. Nanti sudah tahu, kalau mau tulis silakan, kalau enggak apa-apa. Kullu kalimataini nuzila thaniyatuhuma. Nuzila thaniyatuhuma, kullu kalimataini nuzila thaniyatuhuma. Manzilat tanwin mimma qablaha, kullu kalimataini nuzilat thaniyatuhuma manzilat tanwin mimma qablaha, fi anna al-i'rabi 'ala al-ula, fi anna al-i'rabi 'ala al-ula wa thaniyatu mulazimatun li halatin wahidah, wa thaniyatu mulazimatun li halatin wahidah. Itu setiap dua kalimat ya nuzilat, yang mana yang keduanya diposisikan seperti posisi tanwin dari apa yang sebelumnya, yaitu bahwasanya i'rab itu pada yang pertamanya, adapun yang keduanya tanwinnya menetapi satu keadaan. Seperti Abdullah itu disamakan dengan ya baitun, baitan, baitin. Abdullah i'rabnya di mana? Pada bagian pertama yang kedua. Pertama Abdullah. Sebagaimana baitun, i'rab itu baitun karena ada dua dhammah tuh. Harakat i'rabnya mana? Yang pertama itu dhamma, yang pertama pengulangan dhamma itu tanwin. Ya. Harokat yang pertamanya. Adapun yang keduanya menetapi jar. Ya. Kalau pada contoh baitun, yang keduanya kan menetapi tanwin. Laitan, baitin, baitun. Tanwin yang ngikuti, yang fathah juga diikuti, laitan yang dhamma juga diikuti, baitun yang jar juga diikuti, baitin. Yang berubah apa? Harokatnya. Tanwinnya tetap kan en. Ya kan? Apa yang berbeda? Harokatnya. Begitu juga ini mudhaf ilaih. Jadi di setiap dua kalimat yang diposisikan yang keduanya seperti posisi tanwin dari yang sebelumnya, yaitu dari dalam hal i'rabnya di atas yang pertama. Ya, yang kedua itu menetapi satu keadaan. Jadi baitun dua harokat. Harokat yang ya, dua harokat kan ada dua rumah maksudnya. Yang pertama itu harokat i'rab, yang keduanya tanwin. Kalau tanwin ikut sebelumnya, rumah itu rumah. Ya, sunnah fathah itu fathah. Kemudian Ka'abdi Syamsin, seperti Abdi Syamsin Wabi Kuhafah, dan juga Abi Kuhafah. Ada sini juga ya. Alhamdulillah. Wa huwa mu'rabun fataqulu ja'ani 'Abdu Syamsin wa Abu Quhafah. Wa ra'aytu 'Abdu Syamsin wa Abu Quhafah, amartu bi 'Abdi Syamsin wa Abi Quhafah. Wa nabaha bil mithalaini 'ala anna al-juz' al-awwal yakunu mu'raban bil harakat ka 'Abdi wa bil hurufi ka Abi, wa anna al-juz' al-thani yakunu munsharifan ka Syamsin wa ghairu munsharifin ka Quhafah. Di sini An-Nazim memberikan tanda perhatian dengan dua contoh yang beliau sebutkan, yaitu bahwasanya bagian yang pertama itu mu'rab dengan harakat semua, seperti apa? Abdu Syamsin, mu'rab dengan harakat semua bagian yang pertama dan keduanya. Ya, contoh abd dengan kemudian wabil habay wabil hurufi ka abi wa anna, ya, wabil hurufi dan juga dengan huruf seperti abi pada bagian yang kedua itu. Ya, wa anna juz tsani dan bahwasanya bagian yang kedua dari yang kedua. Ya. Atau wan, saya ulang ya. Terburu-buru. Wah, habis waktunya sih. Beliau di sini memberikan tanda perhatian bahwasanya ya, dengan dua contoh tadi, bahwasanya bagian pertama dari dua contoh tadi yakunu mu'raban bil harakat. Semuanya mu'rab dengan harakat semua ya. Ya. Dengan harakat semua. Dengan apa? Harakat. Dengan harakat. Jadi abd. Yang pertama dengan harokat, berapa Abdu Syams. Dan yang kedua dengan huruf, yaitu apa? Abi. Kemudian bagian yang kedua, yang pertama Munsharif, Abdu Syamsin. Kemudian yang keduanya, Or Munsharif. Ya, Abi, siapa? Abu Quhafah. Nah, ini contohnya, sembarangan ya. Abdu Syamsin, Abi Quhafah. Ini untuk Abdu Syamsin, untuk mencontohkan bagian yang pertama, yang di Arab dengan harokat. Ya, kemudian Abi Quhafah, untuk mencontohkan yang pertamanya dengan huruf. Kemudian Syamsin, untuk mencontohkan yang munsharif, kemudian Quhafah untuk mencontohkan yang munsharif. Ya, cukup. Di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Oh, ketinggalannya. Majjul kalimataini kalimatan wahidah munazzalan faniyatuhuma manzilata ta'nitsi mimma qablaha fi anna al-i'raba fi tsaniyati والأولى تلزم حانة واحدة كبعل بك ومعد كريب. يا هذي قالني قال. نعم تمني أجل. سبحان الله بحمدك شكرا لله. إن شاء الله. السلام عليكم.